wajah perang itu, kata orang. Melihat wajahnya orang jadi tegang. 1001 prasangka bisa muncul. Pasti orang ini gemar berkelahi dan menyakiti orang di sekitarnya. Tetapi wajah tak selalu menceritakan yang sesungguhnya, karena senyum pun bisa masalah. Wajah perang tapi hatinya tentram, itu yang luar biasa. Membuat kita salah duga karena melihat wajahnya, tapi dengan segera tahu kualitasnya ketika ia berbicara. Ia memberikan ketentraman, kenyamanan dalam batin kita, dalam hari-hari kita, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berdaya guna. Wajah perang, hati tentram, penuh dengan kehormatan. Ketimbang wajah yang disebut dengan baby face, tapi penuh kengerian, mencabik dan mengancam. Mari, tak berhenti pada wajah diri. Bercermin itu baik, memperbaiki wajah itu mudah. Tapi duduk merenung, menatap hati nurani dan membangunnya, supaya hati kita penuh dengan ketentraman, mampu hidup dalam kebersamaan di warna-warni perbedaan. Wajah boleh saja wajah perang, tapi hati harus tetap tenteram. Semoga semua kita berlomba untuk mempunyainya. Tak merawat wajah, tapi lupa merawat hati. Lalai merawat wajah, mudah memperbaikinya. Tapi lalai merawat hati, itu akan jadi malapetaka sepanjang kehidupan ini. Jaga hati supaya terlalu tentram. Jangan salah, supaya Anda bernilai tinggi dalam kehidupan ini. Selamat merawat wajah, tapi sangat penting dan jauh lebih penting merawat hati. Bersama saya, Bigman Sirait.